Kata penanya, bagaimana orang yang melakukan perbuatan syirik sedang dia tidak tahu ini syirik kepada Allah dan dia mati membawa syirik. Terhadap orang yang demikian, mudah-mudahan Allah memaafkan perbuatan syirik dia. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah cenderung kepada pendapat tersebut dengan dalil ayat Quran yang menyatakan firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan menyiksa satu kaum sehingga kami utus kepada kaum itu seorang rasul. Dengan ayat ini Syekhul Islam berpandangan bahwa orang yang berbuat syirik dalam keadaan tidak mengerti kalau itu syirik tidak dianggap diharapkan untuk dimaafkan oleh Allah atas kebodohannya itu.